Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallam, bahwa beliau menceritakan tentang Musa. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Kata Musa alaihi salam, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu untuk aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa, maka Allah katakan kepadanya, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian berkata, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, seluruh hamba-hamba mengucapkan kalimat itu. Yani maksud Musa alaihissalam, yuridu syai'an takhussuni. Ya Allah, aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, lau anna samawati as-sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau langit-langit yang tujuh dan semua yang meramaikannya selainku, dan bumi-bumi yang tujuh di dalam satu tangan timbangan, sedangkan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Demikian diriwayatkan Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita bahas bahwa hadis ini sahihkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, jadi disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan juga disahihkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Dan sudah kita bahas sedikit pembahasan ini yang intinya menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan bumi yang tujuh dan langit yang tujuh, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan mengentengkan dikir dengan kalimat la ilaha illallah. Afdalu dikir, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dikir, ketahuilah, adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam di dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, kalimat tauhid, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, dan sungguh aku telah salah, aku telah berbuat zalim. Dengan pengakuan kesalahan dan dengan kalimat la ilaha illallah, Allah kabulkan doanya. Tetapi hati-hati ketika kita bercerita, membahas, mengisahkan tentang Nabiullah Yunus alaihi salam, Nabi peringatkan, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang berkata bahwa saya lebih baik dari Yunus alaihi salam. Jangan ada seorang pun yang merasa berarti saya lebih baik dari Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari kaumnya, saya tidak. Jangan sekali-kali kalian merasa lebih baik dari Nabi Yunus alaihissalam. Karena tidak tahu kalian betapa berat dan betapa besarnya yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga kisah ini hanya menunjukkan ketika Nabi Yunus dalam perut ikan paus, kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, inilah yang menyebabkan Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah ampuni, Allah maafkan, Allah kembalikan ke kaumnya kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan kita tentang kalimat la ilaha illallah. Bahwa kalimat yang diajarkan untuk kita ucapkan adalah kalimat lengkap la ilaha illallah. Jangan dipotong menjadi illallah, illallah, illallah. Jangan dipotong menjadi Allah, Allah, Allah. Jangan pula disingkat menjadi hu, hu yang bermakna dia, dia, dia. Jangan. Enggak ada contohnya satu pun dalam Quran wala sunnah Rasulullah SAW berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Yang dijuluki dengan zikrul mufrad. Zikir mufrad. Disebutkan dengan kulla ilaha illallah. Termasuk kepada pamannya Abu Talib, Rasulullah SAW menyatakan qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Qul la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membela engkau nanti yaumul qiyamah kalau engkau mengucapkannya. Ya am, ya am, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah lengkap. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa antum ikhwanit talabah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita seperti mereka-mereka al-awam wal-juhal ya'diluna anha ila da'watil mubtada'ah. Mereka orang-orang awam, orang-orang bodoh yang justru lari dari zikir la ilaha illallah kepada zikir-zikir yang lain. Yang dibikin sendiri. Yang diada-adakan. Allati laysat fil kitabi wala fil sunnah. Bahkan yang tidak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah. Jangan. Yang ada dalam Quran dan Sunnah kalimat lengkap la ilaha illallah. Kalimat berikutnya wa amiruhunna atau wa amirahunna ghairi. Perhatikan dalam hadis langit-langit yang tujuh dan semua yang meramaikannya selainku. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang meramaikannya selainku. Yani yang ada di atas langit sana. Huwa binasb atafun ala samawat. Dia dalam i'rabnya nasab mansub karena mengikuti kalimat samawat. Law anna samawati. Dia mansub walaupun dengan kasrah tanda nasabnya. Karena apa? Karena jamak muannats salim. Maka tanda nasabnya dengan kasrah. Annas samawati. Kemudian ada wawul ataf wa amirahunna ghairi. Maka sama-sama nasab karena dia ma'tuf. Ma'tufun ala mansubin mansub. Ay law annas samawati sab' wa man fihinna minal ummar. Maknanya kalau langit yang tujuh dan semua yang ada di atasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ardhin as-sab' dan bumi-bumi yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya. Wudi'u fi kiffatil mizan, diletakkan di tangan timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah di tangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi, bahwa Nabi Nuh pernah berkata kepada anaknya ketika matinya, yani ketika akan wafat, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepadamu wahai anakku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa inna samawati sab' wal ardina sab'. Karena sesungguhnya langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh, kalau diletakkan di tangan timbangan dan la ilaha illallah di tangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati as-sab' wal ardina as-sab' kunna halqatan. Kalau saja langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu sebagai halqatan, mubhamatan, sebagai satu lingkaran yang tidak jelas, qasamat hunna la ilaha illallah, akan bisa hancur dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau satu kalimat, saya ulangi, kalau langit yang tujuh dan bumi yang tujuh seperti satu bulatan, maka dengan la ilaha illallah akan hancur dia. Akan kalah dengannya. Baik, perlu dibahas pula kalimat kifah. Yang saya terjemahkan tangan timbangan. Saya belum tahu kalimat yang tepat dalam timbangan apa disebutnya. Kalau yang di sini diletakkan batu-batu pemberatnya, di sini barang yang akan ditimbang. Itu apa namanya? Benar terjemahan saya tangan timbangan atau ada nama lain? Itu kifah. Dengan dikasrahkan kafnya, distasdidkan di fa'nya. Ay kifatil mizan. Yani kifatil mizan. Salah satu tangan timbangan. Kalau anak timbangan mana? Anak timbangan biasanya pemberatnya. Ada tulisan 1 kilogram. Ada besi bertuliskan 0,5 kilogram. Itu anaknya. Tapi kalau yang di kanan dan di kirinya yang diletakkan di sana pemberat dan apa yang akan ditimbang, itu biasanya disebut dengan tangan timbangan. Wallahu a'lam. Malat bihinna. Kalimat malat bihinna ay rajahat. Rajih, lebih unggul, lebih berat. Wa dhalika lamma ishtamalat alaihi min nafyi syirik. Mengapa la ilaha illallah lebih rajih, lebih berat daripada langit yang tujuh, lebih berat dari bumi yang tujuh, bahkan lebih berat dari bumi yang tujuh plus langit yang tujuh, bahkan ditambah lagi dengan semua isinya, tetap lebih berat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menafikan segala kesyirikan-kesyirikan. Dan la ilaha illallah adalah ungkapan tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa afdalul a'mal. Yang ikrar dengan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik amalan. Wa asasul millah wa ad-din, bahkan dasar agama. La ilaha illallah. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin, siapa yang mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, wa amila bi muqtadaha, dan mengamalkan dengan konsekuensi-konsekuensinya, mengamalkan keharusan-keharusannya, walawazimaha, dan mengamalkan semua keharusan-keharusannya dan hak-haknya, wastaqama ala dzalik, dan kemudian istiqamah di atasnya, fahadil hasanah, maka kebaikan tersebut tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan keharusannya, hak-haknya, konsekuensinya, dan istiqamah di atasnya, la yuwaziha atau la yuwazinuha, enggak akan bisa diimbangi oleh amalan apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa atau orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, maka enggak akan ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan bersedih. Wa dalal hadis ala anna la ilaha illallah afdalud dzikr. Maka hadis ini menunjukkan, dalal hadis, hadis ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah afdalud dzikr, sebaik-baik dzikir. Seperti hadis Abdullah ibni Amr secara marfu', khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah. Wa anhu aidan, dan juga diriwayatkan yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik. Dipanggil seseorang dari umatku di tengah-tengah makhluk-makhluk yaumul qiyamah. Ini hadis yang dijuluki dengan hadis bitaqah yang sudah sering kita singgung, maka kita dapatkan hadisnya sekarang ini. Ya, kita bacakan hadis bitaqah yang disebutkan riwayatnya dalam Tirmidzi dan dalam Jami' Tirmidzi dihasankan oleh beliau dan juga Nasai dan Ibnu Hibban dan Hakim, dan Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim, dan juga Imam Dhahabi menyatakan hadis ini sahih. Qala yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Akan dipanggil nanti seseorang dari umatku di tengah-tengah manusia pada hari kiamat. Fayunshar lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan untuknya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin minha muddal basar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang. Kullu sijillin muddal basar. Thumma yuqalu. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atunkiru min hadha syai'an. Apakah engkau mengingkari dari catatan ini sedikit saja? Atau ada sedikit yang kau ingkari? Fayaqulu la ya Rabb. Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rabbku. Fayuqalu alaka udhrun au hasanah. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau punya udhur, punya alasan, atau punya kebaikan yang mengimbangi? Fayuhabur rajul. Ternyata orang tadi sudah jatuh mentalnya. Fayaqulu la ya Rabb, tidak, aku tidak memiliki apapun. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bala innalaka indana hasana. Bahkan di sisi kami ada kebaikan. Wa innahu la zulma alaik, dan sungguhnya enggak ada kedzaliman atasmu pada hari ini. Jadi ketika orang tadi karena merasa sudah syok sehingga berkata, aku tidak punya apapun dari kebaikan, dikatakan kepadanya, bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan didolimi. Maka dikeluarkanlah catatan kecil dalam bentuk bitaqah. Fayukhriju lahu bitaqah. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah. Dikeluarkan satu catatan, kartu kecil bertuliskan persaksian la ilaha illallah. Itu kebaikan dia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertuliskan persaksian la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat. Wahai Rabbku, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan tadi, yang setiap lembar catatan tadi sejauh mata memandang. Fayuqalu innaka la tudlam, maka dikatakan kepadanya, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah, maka diletakkanlah 99 lembar itu di satu tangan timbangan, sedangkan kartu kecil tadi di tangan timbangan yang lainnya. Fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah, maka ternyata 99 lembar catatan tadi ringan, sedangkan kalimat la ilaha illallah berat, mengalahkan catatan dosanya yang 99 lembar tadi, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat lain, maka diampuni seluruh dosa tadi dan kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Tentunya sebagaimana kita ketahui, jannah bertingkat-tingkat. Tentunya tingkatannya tidak sama dengan tingkatan mereka-mereka para aulia yang sabiqina bil khairat biiznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi menunjukkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal a'malu la tatafadhal bisuwariha wa 'adadiha. faedah penting kata Ibnu Qayyim, bahwa amalan itu tidak berbeda keutamaannya dengan jumlah, atau tidak bisa dilihat keutamaannya dengan bentuknya atau jumlahnya, enggak bisa. Wa innama tatafadhal bi tafadhli ma fil qulub, tetapi tatafadhal akan berbeda-beda keutamaannya dengan perbedaan apa yang ada di dalam hatinya. Ini catatan penting sekali dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya ulangi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal a'malu la tatafadhalu bi suwariha wa adadiha. Amalan itu tidak berbeda keutamaannya hanya karena bentuknya saja, atau karena jumlahnya lebih banyak lebih baik, belum tentu. Atau karena bentuknya lebih besar lebih bagus, belum tentu. Berarti dengan apa kita ketahui keutamaannya? Dengan mawaqara fil qulub, dengan apa yang ada di dalam hati. Tatafadhal bitafadhali ma fil qulub, akan berbeda keutamaannya dengan perbedaan apa yang ada di dalam hati. Fatakunu suratul amalaini wahidah, bisa jadi bentuk dua amalan ini sama. Fatakunu suratul amalaini wahidah, bisa jadi ada dua amalan bentuknya sama. Bainahuma minat tafadul kama bainas sama'i wal ard, ternyata perbedaan keutamaannya seperti perbedaan langit dan bumi. Masya Allah. Dua amal bentuknya sama persis, ternyata perbedaannya seperti langit dan bumi. Mengapa? Perbedaan apa yang ada dalam hatinya. Orang pertama sholat, orang kedua sholat. Orang pertama puasa, orang kedua puasa. Dengan sholat dan puasa yang persis sama kualitasnya. Masya Allah. Persis sama kualitasnya. Tetapi yang satu, Masya Allah, mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi dan keriduan Allah dan mendapatkan jannahnya. Sedangkan yang satu tidak mendapatkan apapun. Karena ternyata hatinya tidak ikhlas. Riya, ujub, bangga diri, hanya ingin dilihat, hanya ingin dipuji, atau diangkat sebagai orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka lihatlah, ternyata 99 lembar tadi ringan dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan hatinya. Qala, kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ta'ammal hadis al-bitaqah, perhatikan hadis bitaqah ini, alati tuda' fi kiffah, yang diletakkan kartu tersebut dalam satu kiffah, wa yuqabiluha 99 sijillah, yang diletakkan di tangan yang lainnya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin minha muddal basar, yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Fatathqulul bitaqah, ternyata lebih berat catatan kecil tadi dibandingkan dengan 99 lembar catatan tadi. Fala yu'adzab, maka dia tidak diazab, kata Ibnu Qayyim. Wa ma'lumun anna kulla muwahhidin lahu hadhihi al-bitaqah, masih kata Ibnu Qayyim, dan sudah maklum, sudah sama-sama diketahui bahwa semua orang yang bertauhid punya kalimat tauhid dan punya bitaqah ini. Semua orang yang bertauhid punya catatan bitaqah ini. Tetapi katsirun minhum man yadkhulun nar bidzunubihi, tapi kebanyakan mereka masuk neraka dengan dosa-dosanya. Mengapa? Nah, siapa yang bisa jawab? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tadi dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengalahkan semua dosa-dosanya. Tetapi sekian banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata diazab dalam neraka. Bukankah dia juga punya kartu yang harusnya beratnya sama? Tidak. Beratnya belum tentu sama. Mengapa? Jawabannya tadi yang sudah kita bahas. Bahwa sebuah amalan itu akan memiliki keutamaan dengan apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi dua amalan bentuknya sama, tapi nilainya berbeda. Maka bitokoh yang kita punya, yang kamu punya, yang seluruh kaum muslimin punya, karena mereka semua punya la ilaha illallah, beratnya berbeda-beda. Tidak akan sama, tergantung keikhlasan dalam hatinya, tergantung kesungguh-sungguhan dalam hatinya, tergantung ilmu tentangnya, tergantung niatnya, tergantung sekian perkara yang berkait dengan hatinya, barakallahu fikum. Maka kata Muqayyim rahimahullah, ternyata banyak di antara manusia yang punya kartu tersebut, tetapi nilainya tidak sama dengan yang disebutkan dalam hadis bitaqah, maka beratnya pun tidak sama, dan tidak berhasil menghapuskan dosa-dosanya, dan mereka tetap diadab, walaupun tidak kekal di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qauluhu rawahu Ibn Hibban, hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Hakim. Ibn Hibban, namanya Muhammad Ibn Hibban, dengan kasrah al-muhmalah, dengan tasdid muwahhadah, Hibban. Beliau Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'ad Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafidh. Julukannya Al-Hafidh, sang penghafal. Sahibut Tafanif, beliau memiliki banyak kitab-kitab. Di antaranya Sahih Ibnu Hibban, Tarikh, kemudian Ad-Du'afa, dan kitab Al-Siqad. Wal-Hakim, siapa Hakim? Kana min awiyatil ilm fil fiqh, beliau adalah termasuk mangkuk-mangkuk ilmu dalam bidang fiqh dan juga dalam bidang lughah bahasa dan dalam bidang hadis wal wa'd dan dalam bidang penasehatan atau dalam bidang mau'izah, dan beliau termasuk uqala'ir rijal, termasuk orang-orang cerdas atau ulama yang jenius. Mata sanata 54 wa 300, dan beliau meninggal pada tahun 354 di Madinah Al-Busth. Demikian Allahu taala a'lam. Adapun namanya Al-Hakim, namanya Muhammad bin Abdullah Ibn Muhammad An-Nisaburi. Kunyahnya Abu Abdullah, julukannya Al-Hafiz. Kalau dikatakan qala Abu Abdullah Al-Hafiz, beliau adalah Imam Hakim, atau berkata Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hafiz, maka beliau adalah Al-Hakim. Dan dikenal pula dengan Ibnul Bayyi'. Kalau kalian mendengar kalimat Ibnul Bayyi', itu juga julukan lain atau kunyah lain dari beliau. Ulida sanata 21 wa 300, beliau dilahirkan pada tahun 321. Wasannafat tasanif, dan beliau menulis sekian banyak kitab, di antaranya kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain dan kitab Tarikh Nisabur dan lain-lainnya. Wa mata sanata 45, dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.